saat kita jumpa. Ada rasa di dalam dada, kau tersenyum manja, membuatku terpana. Lalu ku tangsa untuk menanggung jolak ini. Ingin ku katakan, aku menyukaimu. Love.